Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertemuan yang 133 halaman 269. Fa'in qala qa'il, kalau ada yang berkata, berpendapat. Fil qa'idati, dalam kaidah. Inna jami'a sifatil manfiyatil salbiyyati hiyal musbitatun likamali diddiha wa qila inna hadha min taqabulil adami bil malakati fa kullu ma hadha sya'nuhu fala yattasifu bihillah. Untuk lihat dalam kaidah. Maksudnya kaidah apa nih? Kaidah ini adalah satu bentuk pola yang dijabarkan oleh para ulama setelah mendapati berbagai macam landasannya, maka dijadikan kaidah. Sama halnya dengan ketika misalnya antum, misalnya apa? Punya produksi baju. Mana yang M, mana yang L, mana yang XL, ada yang double XL, ada yang triple XL, ada yang big jumbo. Ya, contoh. Jadi kalau penjahit, bagaimana dia itu menjadikan itu pola? Setelah apa, Mas? Setelah banyak mengukur dari sekian banyak, oh, kalau ukuran L itu sekian, kalau ukuran M sekian, ukuran S sekian, dan seterusnya. Itu namanya apa, Mas? Pola dalam penjahit. Kalau dalam suatu hal yang tidak terlihat, namun itu bisa difahami secara logik, maka itu namanya kaidah. Apa, Mas? Kaidah. Sama halnya dengan kaidah. Itu apa? Orang akan berusaha mencari makan dan minum ketika dia dalam keadaan berkebutuhan. Kaidah kan? Umum, secara universal pasti seperti itu. Tapi ada kaidah dalam menuntut ilmu syar'i yang tidak diketahui. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Itu nas dari hadis Nabi SAW yang hasan. Dan itu kaidah bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tapi kewajiban ini tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan pemahamannya. Orang yang paham akan mengatakan itu wajib. Capek atau enggak capek, saya harus tetap belajar. Ya, apalagi kalau diandaki, misalnya diandaki bujune, ayo Mas, angkat kajian. Atau yang lainnya. Ya. Ada orang-orang yang terkadang, misalnya antum itu sudah berusaha teratur mengikuti kebaikan-kebaikan, tapi begitu setelah itu seperti absen, kemudian banyak gaibnya, itu pasti orang-orang yang perhatian dengan kita itu akan menegur, Mas, kenapa gak kajian lagi, Mas, kenapa? Padahal kaidahnya jenengan kan mau gimana pun harus kajian. Kaidah. Apa maksudnya sih? Inna jami'a sifati al-manfiyati salbiyati hiya musbitatun likamali diddiha. Bahwasanya seluruh sifat-sifat yang ditiadakan, yang negatif, ini adalah pengokohan bagi kesempurnaan Allah Azza wa Jalla pada sifat yang sebaliknya. Pada sifat yang sebaliknya. Contohnya misalnya. Ya. Sifat yang dimanfiahkan oleh Allah Azza wa Jalla sifat naum. Ngantuk, Mas. Ya enggak? Sifat jahil. Itu juga manfiah, ditiadakan. Nah, sekarang sifat jahil ini berarti ketika disebutkan ya yang seperti itu, ini dalam rangka untuk menetapkan kesempurnaan apa yang sebaliknya, didduha. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu didduha apa, Mas? Jadi jahil, alim. Allahu alimun bidati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Paham maksudnya sih? Kayak contohnya, antum melihat ke depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Capek. Ketika ditanya, Mas, ngantuk gak, Mas? Enggak. Saya memang model pembawaannya kayak gini. Ya, saya pembawaannya memang melankolis seperti ini. Ya. Itu ada yang jawabnya seperti waktu itu. Ngeles. Tapi pada hakikatnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, ala kulli hal di sini adalah waqila, maka dikatakan inna hadza min taqabulil adami bil malakati. Maksudnya di sini sebutannya an makna taqabulil adami wal malakati undur muntaqa min faraidil fawaid li fadila syekh rahimallahu taala. Nah, ini kitab, salah satu kitab yang azim, satu jilid, tebal, agakan. Al-Muntaqa min Faraidul Fawaid. Ya, semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk bisa mempelajarinya juga. Jadi, inna hadha min taqabulil adami bil malakati. Maksudnya ada, ini adalah, ya, misalnya kalau dikatakan, min taqabulil adami, taqabulil adami artinya lawan dari ketidakadaan. Lawan dari ketidakadaan bil malakati, dengan adanya kekuasaan. Kalau misalnya Allah jahil, misalnya ada orang yang mensifati naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam, ya. Allah naum. Ya. La sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Di ayat. Sedangkan di situ, kalau min taqabulil adami, yaitu di situ Allah ngantuk. Allah tidak ngantuk. Ya, itu kan manfiyah. Ngantuk itu adalah dan tidak tidur. Itu adalah naum dan ngantuk ditiadakan. Berarti dalam rangka apa? Menetapkan apa yang sebaliknya. Bil malakati. Bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai ilmu. Allah Azza wa Jalla mempunyai pengetahuan. Allah tidak jahil. Allah tidak tidur. Paham sampai sini, Mas? Nah. Faqullu hadha faqullu ma hadha sya'nuhu fala yattasifu bihillah. Apakah setiap ini ya tidak boleh disifatkan kepada Allah Azza wa Jalla? Fal jawabu, jawabnya, hada ghalatun, ini salah. Hada ghalatun, ini salah. Kenapa? Wa naqulu, kita katakan, man qala anna Allah la yaqbalu hada nafya. Tuh, kita lihat. Siapa yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak menerima apa yang hada nafya, peniadaan ini? Tentang peniadaan. Yakni, idza qala innahu la yamut. Kalau ada yang mengatakan bahasanya, sesungguhnya Allah Azza Jalla tidak mati. Tidak akan mati. Tanfi anhu al-mauta. Itu meniadakan darinya kematian. Meniadakan dari Allah Azza Jalla kematian. Li'annahu la yakbalul mauta. Karena memang Allah Azza Jalla tidak menerima kematian. Tidak akan menemui kematian, tidak menerima kematian. Kama taqulul kitabu la yamutu. Sebagaimana engkau katakan, kitab itu tidak akan mati. Wa naqulu, maka kita katakan, man qala inna hadha min babi taqabulil adami wal malakati. Siapa yang mengatakan bahwasanya ini termasuk bab, yaitu taqabulil adami, lawan dari ketidakadaan, wal malakati, dan kepemilikan. Tsumma innahum yaqulun, kemudian mereka mengatakan, innallaha la yusafu bil wujudi wala bil adami. Nah, ini Asy'ariyah. Ingat-ingat tuh. Ini adalah ciri khas Asy'ariyah. Bahkan Asy'ariyah mengatakan apa? Allah tidak punya arah, Allah tidak punya, tidak butuh tempat, ya, dan tidak punya arah. Allah bisa berada di mana-mana. Tidak sama dengan makhluknya. Kalau Allah punya tempat, maka itu sudah tamtsil. Seperti makhluk. Kalau Allah punya arah, maka itu pun juga tamtsil. Dan yang lainnya yang menjadi keyakinan Asy'ariyah. Nah, maka disebutkan di sini. La yusafu bil wujudi wala bi adami. Wal wujudu wal adamu taqabuluhuma min babi taqabulil salbi wal ijabi. Wa qad uttufiqa ala imtina'ihi thumma idha qulta innahu la yaqbalu sara ashadda. Ya'ni fama laysa bisami'in wala basirin. وهو قابل لذلك أحسن حالا مما لا يقبل أن يكون سميعا أو بصيرا. Ini sedikit memerlukan fokus. Kalau antum enggak fokus, ini agak susah. Dengarkan baik-baik. Dan minta kepada Allah Azza wa Jalla kefahaman. Maka kita katakan, man qala, siapa yang mengatakan bahwasanya ini adalah termasuk bab, ya, bab tentang kebalikan atau berseberangannya tidak ada dengan kepemilikan, yaitu summa innahum yaqulun, kemudian mereka mengatakan innallaha la yusafu bil wujudi wala bil adami, Allah azza wajalla itu tidak disifati dengan ketidakadaan, dengan keadaan dan ketidakadaan. Wujud ada dan ketidakadaan. Wal wujudu wal adamu taqabuluhuma. Antara wujud, keberadaan dan tidak ada itu adalah saling beroposite, bertolak belakang. Bertolak belakang. Taqabuluhuma min babi taqabulis salbi wal ijabi, seperti bertolak belakangnya antara salbi negatif wal ijabi dan positif. Paham maksudnya? Kebalikan, ada negatif ada positif, kebalikan, enggak ada yang sama. Wa qad uttufiqa ala imtina'ihi, maka ini jelas sudah sepakati tidak mungkin itu saling bertemu. Antara negatif dan positif tidak mungkin. Tercegah. Ini bukan magnet tuh ya. Ingat, kalau negatif positif ya gatuk. Positif positif enggak gatuk, negatif negatif enggak gatuk, bukan itu maksudnya. Itu adalah tentang apa yang dipahami dalam hal ini, yaitu sudah disepakati bahwasanya ya dampak yang positif dan negatif tidak mungkin dijadikan satu. Ya. Atau sifat yang positif, sifat yang negatif tidak mungkin dijadikan satu. Tsumma idza qulta, kalau engkau katakan innahu la yaqbalu sara ashad, kalau sesungguhnya Allah azza wajal tidak menerima, maka itu lebih dahsyat lagi. Kok bisa? Yakni fama laysa bisami'in wala basirin huwa qabilun lidzalika ahsanu halan mimman la yaqbalu ay yakuna sami'an aw basiran. Jadi, maka apa yang bukan termasuk bisami'in, bukan termasuk dat yang mendengar, wala basirin, dan yang melihat, ya, tidak mendengar, tidak melihat. Wahwa, ini apa? Manfiyun, kan? Paham? Itu ditiadakan. Karena Allah Azza wa Jalla itu mendengar dan melihat. Nah, sedangkan ini, laisa bisami'in wala basirin. ketika yang ditiadakan itu adalah sami'un dan basir, melihat, mendengar dan melihat, wa huwa qabilun lidzalika, maka Allah azza wajalla itu adalah sebaliknya, yaitu bukan laisa bisami'in, tidak mendengar, tidak melihat, namun sebaliknya adalah Allah mendengar dan Allah melihat. Ahsanu halan, ini jauh lebih baik kondisinya, mimman la yaqbalu, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menerima, la yaqbalu an yakuna sami'an aw basiran, lebih baik dari yang tidak menerima bahwasanya Allah azza wajalla maha mendengar dan maha melihat. Apa maksudnya di sini? Bahwasanya Allah azza wajalla itu mempunyai pendengaran dan Allah azza wajalla mempunyai penglihatan. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi yang bertentangan, yang bertolak belakang ketika disebut, bukan berarti Allah tidak menerima. Inna Allah la yamutu, misalnya. Allah tidak mati. Masa ditolak? Apa maksudnya? Iya. Itu maknanya benar, tapi cara menyampaikannya yang salah. Jelas. Allah tidak mati. Iya. Karena kullu 'alaiha fan, segala sesuatu itu pasti fana, akan rusak, binasa. Wa yabqa wajhu rabbi dzul jalali wal ikram, dan akan tetap ada ya wajahnya Allah azza wajalla yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Paham sampai sini, Mas? Nah, qaluhu wa nu'minu, dan perkataannya di sini, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la mitsla lahu li kamalihi sifatihi. Jadi wa nu'minu, dan kita beriman, bi anna Allah, bahwasanya Allah ta'ala la mitsla lahu, tidak ada yang semisal dengannya, li kamalihi sifatihi, ya, karena kesempurnaan sifatnya. Sama halnya, Mas. Jadi kalau misalnya antum itu ada yang faham, ada yang tidak faham, ada yang ngantuk, ada yang tidak ngantuk, ada yang fokus dan ada tidak fokus, semuanya menggambarkan kita di sini itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Allah azza wajalla. Allah tidak tidur, sedangkan antum ketika mencicip ya iftar berlebihan ngantuk. Ya kan? Sudah terhuyung-huyung. Wah. Mau sobe apa tenan. Nah, hal seperti itu menunjukkan bahwa diri kita adalah makhluk Allah azza wajalla yang dhaif. La li adami sifatihi. Jadi bukan berarti bahwa sifatnya tidak ada. Sifatnya tidak ada. Nah, jadi kita beriman, tidak ada yang sama dengan Allah azza wajalla. Karena Allah mempunyai kesempurnaan sifat-sifatnya, sempurna semuanya. Dan bukan berarti bahwasanya apa? Tidak ada sifatnya. Falaisa li adami sifatihi laisa lahu mitslun li annahu ma min mawjudin illa walahu sifat. Walahu illa walahu sifatun. Laisa hadzal murada. Bal balil muradu li kamali sifatihi. Antum lihat di sini. Dan perkataannya Syekh, kita beriman bahwasanya Allah azza wajalla itu la mitsla lahu, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang serupa dengan Allah azza wajalla. Li kamali sifatihi, karena kesempurnaan sifat-sifatnya. La li adami sifatihi, bukan karena sifatnya tidak ada. Tidak ada sifatnya. Tidur. Allah tidak tidur. Tapi bukan berarti di situ ya, Allah azza wajalla dikatakan apa? Mempunyai nama la nauma. Paham sih? Karena kesempurnaan Allah azza wajalla jelas. Allah tidak akan tidur. Falaisa li adami sifatihi, dan bukan karena tidak ada sifatnya, laisa lahu mitslun, Tidak ada yang semisal dengan Allah Azza Jalla. Li'annahu ma min mawjudin. Karena setiap apa yang ada wujudnya, illa walahu sifatun, maka dia pasti punya sifat. Paham sampai sini? Laisa hadzal murad, bukan ini maksudnya, tapi balil muradu, namun yang diinginkan di sini adalah likamari sifatihi, karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Kesempurnaan sifat-sifatnya. Nah, sekarang Anda tanya, Mas. Sifat yang sempurna ini, toh, Mas? Sifat yang sempurna itu biar, Mas. Apalan, sifat yang sempurna gimana? Sifat yang sempurna. Apa benar? Sifat yang sempurna tidak ada yang cacat. Tidak ada yang sama dengan makhluk. Tidak ada yang sama dengan makhluk. Allah mempunyai pendengaran, manusia punya pendengaran. Namanya sama, tapi kaifiatnya dan wujudnya berbeda. Ya. Anda tanya, apa yang dimaksud di sini? Ya, li kamali sifatihi. Sempurna sifatnya. Sempurna sifatnya artinya sifatnya tidak mungkin tidak sempurna. Pasti sempurna. Ya kan? Nah kan di situ di kamar sifati. Ya enggak mungkin enggak sempurna. Pasti sempurna. Maka arti sempurna di situ, ya bukan kategori manusia untuk mendeskripsikan tentang kesempurnaan Allah Azza Jalla. Tapi di sini adalah bagaimana kita mendapati konsep sempurna menurut pemikiran manusia yang dhaif, yang lemah, ya. Sempurna itu tadi betul ketika apa? Ketika ya tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, tidak ada celaknya, sempurna. Tapi itu adalah kategori apa yang menjadi pemikiran manusia, makhluknya. Walillahi masalul a'la, bagi Allah pemisahan jauh lebih tinggi lagi. Maka kesempurnaan Allah Azza Jal, contohnya apa, Mas? Setiap antum itu minta apapun pasti Allah kabulkan. Sedangkan salah satu dari antum itu minta kepada saudara lainnya terus menerus, ya sekali dua kali dikabulkan, tiga kali dikabulkan, empat kali belum tentu. Perengut. Apa meneh? Ya. Mesti kuwi. Duit meneh. Nah. Itu kadang manusia kelemahannya seperti itu. Tapi Allah Azza Jal ghaniyun anis su'al. Allah itu maha kaya. Mau berhimpun semuanya atau berkumpul semuanya makhluk Allah Azza Jal dan meminta, maka Allah akan kabuli. Kabulkan semua permintaan. Ano? Ini bedanya, Mas. Salah satu berbeda. Allah sempurna. Kita minta kepada manusia pasti akan ada rasa jengkel. Wah, jaluk terus, jengkel. Tapi justru kebalikannya, Allah Azza Jal diminta dan itu tidak akan mengakibatkan berkurang apapun dari kekuasaan Allah Azza Jal. Nah. Amma ahlu ta'til. Faqalu la mithla lahu li adami sifati ala zamihim. Fa ankaru sifat. Ya, ini bukan sifat tahi ya. Ini juga harakatnya salah. Enggak ada tahi di sini, Mas. Sifatihi. Ya, ingat. Itu faedahnya belajar nahwu. Nah. Tidak setiap kitab yang ada harakatnya mashkul, ada du saklin, itu Gak setiapnya syakal itu benar. Pasti ada yang salah, ada yang keliru, manusiawi. Nah, ini juga menunjukkan apa? Tidak sempurna. Kalau yang sempurna tidak ada cacat. Sahih. Nah, kita dapat ini cacat. Berarti ini apa? Ini buku ini ditulis oleh manusia. Oleh makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya. Yani, maksudnya adalah annahu la yusafu bi ayyi sifatin lil makhluqi. Wa nahnu naqul la mithla lahu li kamali sifatihi. La ahada yudanihi fi sifatihi. Fantabih lil farqi. Faqulu ahli ta'tili law sa'alnahum limadha attaltum. Ini tadi bertanya kepada Nukafi'u. Ya, Nukafi'u. Yaitu limadha attaltum? Laqalu li'annakum law asbattum kada lakana musyabihan aw mumatsilan lil makhluqi fasara indahum la mithla lahu li adami sifatihi li annahu laysa lahu indahum sifatun wa hadha la shakka annahu qawlun munkarun bal naqulu la mithla lahu li kamali sifatihi. Coba anda lihat di situ. Paham sih? Anda lihat. Fakul ahli ta'til setiap ana ulangi lagi dari paragraf yang awal. Amma ahli ta'til, ta'til itu apa mas? Peniadaan. Peniadaan. Ya. Apa bedanya dengan nafi? Sama-sama meniadakan, tapi di sini ta'til ya, itu tidak mengakui, meniadakan tidak mengakui. Kalau nafi meniadakan saja. Ya. Faqalu, mereka berkata ahlu ta'til, orang yang meniadakan tidak mengakui. La mithla lahu li adami sifatihi. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza Jal karena li adami sifatihi, karena tidak ada sifatnya. Maksudnya apa? Kalau Allah Azza Jal itu punya sami' dan manusia punya sami, maka itu ditiadakan. Allah tidak punya pendengaran. Kenapa? Kalau Allah punya pendengaran, berarti itu li adami sifati, karena tidak ada sifat mendengar, Allah sempurna. Gitu. Karena ada sifat mendengar, maka harus ditiadakan. Kan makhluk punya pendengaran. Ya, sehingga mereka mengatakan as-sami ay al-alim. Orang yang mentaktil, memberikan takwil, itu mengubah makna dari mendengar menjadi mengetahui. Ya. Melihat menjadi mengetahui juga. Ini konsep keliru dari orang-orang ahli taktil. Nasallahu alaihi wasallam. Ala za'mihim, menurut sangkaan mereka. Menurut sangkaan mereka. Atau berdasarkan sangkaannya mereka. Fa'angkaru sifatihi. Maka mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu tidak seluruh sifat. Ta'til itu ada ta'til kul dan ta'til ba'd. Atau juz'i. Menta'tilkan seluruhnya atau menta'tilkan, meniadakan hanya sebagian saja. Asy'ariyah menta'tilkan sebagian, tidak semuanya. Nah, makanya sebagian para ulama mengatakan hal asy'ariyah min ahli sunnah wal jamaah ala itlaqi la, laisa ala itlaqi. Asy'ariyah bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah secara mutlak. Namun ada beberapa bagian yang termasuk ahli sunnah wal jamaah dan ada bagian dari keyakinan itu yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang-orang itu kalau membicarakan itu pasti rame. Itulah yang membedakan antara orang-orang yang menuntut ilmu dan tidak menuntut ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza Jal jauhkan kita dari malas dalam. Nah, maka disebutkan di sini. Ya. Yakni annahu la yusafu bi ayyi sifatin makhluk. Mereka ahli ta'til ini kaidah umumnya. Kita tulis di sini adalah kaidah ahlu ta'til. Ta'til. Kaidah ahlu ta'til. Apa Mas? La yusafu, Allah azza wajalla tidak disifati bi ayyi sifatin, dengan sifat apa saja, lil makhluki, yang ada pada makhluk. Ya. Jadi kalau misalnya ini ditulis lebih asan. Ini tak tulis ki. Jadi gini. Kaidah. Kaidah ahlu ta'til. Yaitu mereka meniadakan. Mereka tidak mensifati Allah dengan sifat yang disematkan kepada makhluk. Paham ya maksudnya ini? Ahlu ta'til itu tidak mau menyematkan sifat apa saja yang itu dimiliki oleh makhluk. Sami al-Basir. Ustaz, ada loh di sifat. Tujuh sifat utama apa Mas? Wujud, kidam, baqa. Enam. Ya. Kalau bisa dikatakan di sini, ya, wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradah. Ya, ini tentang 20 sifat wajib ini. Ini sifat wajib itu ada wujud ada idam awal terdahulu, bakok kekal, kemudian mukhalafatu lil hawadithi berbeda dengan makhluk ciptaannya. Ini yang jadikan patokan ahlu ta'til, ya, mukhalafatu lil hawadithi. Begitu juga, dan mereka menggunakan kata-kata ini dengan ayat-ayat yang umum. Tidak ada taksisnya di situ. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Ya. Dia mengatakan Allah tidak bergantung kepada siapapun. Ya. Apa maksud dari? Ya. Kemudian wahdaniyah. Tunggal Esa. Qudrah, berkuasa. Iradah, berkehendak. Ya, itu sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ilmun, mengetahui. Ya, hayat, hidup. Sama, mendengar. Ya. Sifat wajib sama. Ya. Ini kalau misalnya dikatakan Sami. Ya, As-Sami itu Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka menolak bahwasanya Allah itu punya pendengaran. Mereka mengatakan Allah Sami, Allah Maha mendengar, tapi mereka menolak bahwasanya Allah Azza Jalla itu mempunyai pendengaran. Jok piye? Nah. Ya. Karena di sini mendengar, kata-kata mendengar itu adalah Allah mengetahui di situ. Bukan Allah mendengar dengan alat dengar. Ya. Tapi Allah mendengar itu mengetahui apa yang diucapkan, apa yang disembunyikan dalam hati. Kemudian basar, Allah melihat. Ini juga kaitannya dengan Allah mengetahui. Ya. Tidak mengatakan Allah itu punya mata. Ya. Mereka tidak mengatakan Allah itu punya mata. Punya penglihatan. Nah. Ada al-qalam. Ada qalam. Kalam berbicara. Qadiran berkuasa. Kemudian muridan berkehendak. Kemudian aliman mengetahui. Hayyan hidup. Sami'an. Suf. Apa bedanya sami'an dan sama? Selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan serta. Basiran melihat. Mutakalliman berfirman atau berkata-kata. Tadi ada kalam. Nah, itu yang hal-hal yang sebenarnya notabene bantahnya jelas. Ada arat, ada asyairah. Kapan-kapan kitab itu dibahas. Tapi mungkin itu dibahas secara khusus dulu, baru kemudian umum. Karena nanti kalau umum, rame mas. Assalamualaikum. Ya, semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Nah, faqul ahli ta'til, fanahnu naqul, la mithla lahu likamali sifatihi. Maka kita katakan, tidak ada yang serupa bagi Allah Azza Jalla karena sempurna sifatnya. La ahada yudanihi fi sifatihi. Tidak ada yang mendekati Allah Azza Jalla. Hampir selevel dengan Allah Azza Jalla tidak mungkin dalam sifat-sifatnya. Pentabih lil farq. Maka, ya. Apa mas? Peringatannya, ya. Ini hati-hati dengan perbedaan ini. Kenapa? Ya. Fa dengan Allah Azza Jalla karena apa? Sifatnya enggak ada. Sifatnya enggak ada. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan la mithla lahu likamali sifatihi. Ini yang keduanya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di sini la mithla lahu likamali sifatihi. Tidak ada yang serupa bagi Allah Azza Jalla dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kalau yang tadi tidak ada yang serupa bagi Allah Azza Jalla, ya, karena ketidakadaan sifatnya. Paham saya mesti. Nah. Maka tadi kenapa ada namanya sifat di Asy'ariyah ada sifat 20, sifat wajib 20. Kenapa hanya 20, Mas? Yang lainnya mana? Itu juga pertanyaan. Yang lainnya mana? Kok 20 doang? Apakah Al-Qur'an yang membahas tentang sifat-sifat Allah di dalamnya hanya 20 sifat itu saja? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyaknya itu hanya mengandung 20 sifat wajib saja? Gak mungkin, Mas. Gak mungkin seperti itu. Pak Mas Inji. Ya. Inilah kenapa konsep sifat wajib 20 itu kerap kali didengungkan oleh Asy'ariyah karena di situ ada filsafatnya. Ini la mithla lahu li adami sifatihi. Ini bagian dari filosofinya mereka. Ya, tidak ada yang serupa bagi Allah Azza Jalla karena ketidakadaan sifatnya. Karena apa? Ketidakadaan sifatlah li adami sifatihi. Ya, sedangkan la mithla lahu li kamali sifatihi, tidak ada yang serupa bagi Allah Azza Jalla karena kesempurnaan sifat Allah Azza Jalla. yang mirip-mirip dekat levelnya, enggak mungkin ada. Paham? Malaikat mukarrab yang dekat malaikatnya pun enggak bisa. Malaikat Jibril yang begitu besarnya, itu pun tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Azza Wajalla. Kalau yang selevel, mana mungkin? Enggak mungkin. Ya. La ahada yudanihi fi sifati, tidak ada seorang pun yang selevel mendekati levelnya Allah Azza Wajalla. Enggak mungkin. Naam. Ya Pak Noor, tingkatkan levelnya Pak Noor. Ayo. Kemudian, faqulu ahli ta'til lau sa'alnahum, setiap ahli ta'til atau seluruh ahli ta'til, kalau kita bertanya kepada mereka, limadza ataltum? Nah, ini alasan. Kenapa sih engkau itu meniadakan sifat Allah Azza Jalla, tidak mengakui sifat Allah Azza Jalla itu kenapa? Laqalu, mereka akan mengatakan, li'annakum lau asbattum kada lakana musyabihan au mumathilan lil makhluqi. Karena kalau engkau menetapkan yang demikian, maka engkau ini sudah menyerupai atau menjadikan Allah serupa dengan makhluknya. Fasara indahum la mithla lahu li adami sifatihi. Maka kaidah mereka apa? Ini Mas. La mithla lahu, tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Jalla. Li adami sifati, karena ketidakadaan sifatnya Mas. Dari awal mereka sudah meniadakan. Kenapa? Takut kalau nanti terjatuh kepada penserupamaan. Paham sampai sini? Nah. Li annahu laisa lahu indahum sifatun. Karena tidak ada bagi Allah Azza Jalla menurut mereka satu sifat. Wa hadza la syakka annahu qaulun munkarun, tidak diragukan lagi ini adalah perkataan yang munkar. Bal naqulu, namun kita katakan la mithla lahu likamali sifatihi. Ini yang Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tidak ada yang serupa bagi Allah Azza Jalla karena kesempurnaan sifat Allah Azza Jalla, bukan karena tidak adanya sifat Allah Azza Jalla. Kalau antum sudah meniadakan, jadi sempurna. Enggak. Salah di situ. Karena kalau antum sudah meniadakan, berarti apa? Antum sudah mensucikan Allah Azza Jalla. Karena ketika mengatakan Allah itu mempunyai tangan, Allah itu dzulyad, Allah mempunyai tangan, maka engkau sudah mensumpamakan dengan Allah Azza Jalla. Mereka mengatakan seperti itu karena tangan itu dimiliki oleh makhluk. Paham sampai sini? Sedangkan hadis yang bisa sama, yadullah mabsutata. Tangan Allah Azza Jalla itu terhampar. Ya. Wa kilaihima yumna. Kedua-duanya tangan kanan. Bukan berarti tidak ada tangan kiri. Ingat tuh, Mas. Karena sudah dijelaskan, ini adalah sudut pandang. Sudut pandang makhluk. Tangannya ada dua. Itu pun dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi mereka mengatakan tidak ada dalam sifat 20, sifat wajib 20 itu tangan. Hanya tadi yang sudah disebutkan. Nah, maka dalilnya orang yang ahlu ta'til adalah ya, la mithla lahu li adami sifatihi. La mithla lahu li adami sifatihi. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza Jalla. Karena apa? Tidak ada sifatnya. Karena tidak ada sifatnya apa? Didelet duluan oleh mereka. Ditiadakan duluan oleh mereka. Sedangkan konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah la mithla lahu li kamali sifatihi, tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Jalla karena Allah itu mempunyai kesempurnaan, sifat-sifatnya sempurna semuanya. Paham bedanya di sini? Anda katakan, seandainya malam ini antum faham perbedaan ahlu taktil dan ahlu sunnah wal jamaah, itu sudah faedah yang terbesar. Paham, Mas? Nah. Wadalilu ala dhalika qawluhu, dan dalil yang demikian adalah, laisa kamithlihi syai'un. Tuh, antum lihat di sini. Ini subhanallah, langsung dijawab oleh Syekh dengan dalil. Yaitu laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa kepada Allah azza wajal, tidak ada serupa dengan Allah azza wajal syai'un. Ini masalah apa? Syai'un, sesuatu. Nah, syai'un naqiratun fi siyakin nafi. Naqirah fi siyakin nafi. Maksudnya apa? Itu naqiratun, Mas. Undefinitif, berlaku common, umum. Dalam hal redaksional untuk meniadakan apapun. Dalam apa, Mas? Redaksional untuk meniadakan apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Jal apapun. Makhluk apapun. Tidak ada. Fatakunu, ya. Ya. Fatakunu di sini ammatan. Makanya sifatnya di sini adalah ammatan. Ini berlakunya umum. Siaknya, ya, fatakunu ini ammatan, umum, Mas. La yumathiluhu syai'un min makhluqatihi, tidak ada menyerupai sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya abadan selama-lamanya. Likamani sifatihi, karena sempurna sifat-sifatnya. Maka kalau dikatakan asyai'u, ini akan beda lagi. Tapi syai'un itu apa saja. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal apapun. Kemudian di situ apa? Wawassami'ul basir. Allah, dialah yang As-Sami, yang maha mendengar, lagi maha melihat. Kemudian disebutkan As-Sami Al-Basir. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Paham sampai sini, Mas? Ya. Dan mereka pun meniadakan ain. Mata. Allah Azza Jalla mempunyai mata. Allah Azza Jalla mempunyai mata. Tapi matanya Allah Azza Jalla tidak sama dengan makhluknya. Allah mempunyai tangan. Tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah mempunyai kaki. Tapi tidak sama dengan makhluknya. Paham sampai sini, Mas? Dengan apa kita berbicara seperti itu? Dengan dalil. Dengan hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah ini insyaAllah. Qauluhu wa huwa as-sami'ul basir, kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Yang jelas, antum sekarang sudah paham tentang perbedaan ahlu ta'til dan ahlu sunnah jamaah. Ahlu ta'til adalah la mithla lahu li'adami sifatihi. Sedangkan ahlu sunnah jamaah la mithla lahu likamali sifatihi. Paham sampai di sini? Nah, naktafi bihadil qudrah, kita cukupkan sekian dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.